Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada pertemuan yang kemarin kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan al hadis lil marid wal a'id. Hukum tentang al hadis, ayat berbicara atau berbincang antara orang yang sakit dengan orang yang menjenguk. Apakah boleh? Apakah diperbolehkan orang yang menjenguk orang yang sakit? Dia mengajak berbicara orang yang sedang sakit tersebut. Dan di sini beliau membawakan sebuah hadis, yaitu hadisnya Sauban. Hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Alhamdulillah. Hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mana dari asar ini dijelaskan oleh mereka para ulama, yungbar ila maslahatil marid, dilihat kepada maslahat bagi orang yang sakit. Ketika orang yang sakit dia tidak merasa keberatan diajak berbicara, maka tidak mengapa orang yang menjenguk mengajak berbicara orang yang sakit. Naam, akan tapi ketika dia melihat al-marid, dia dalam keadaan tidak ingin diajak berbicara, maka hendaknya dia tidak mengajak berbicara orang yang sedang sakit. Yang mana kemarin Umar bin al-Hakam ibn Rafi al-Ansari, beliau adalah seorang alim, ketika dijenguk oleh muridnya Abu Bakar ibn Hazim dan Muhammad ibn al-Munkadir, beliau diminta untuk membawakan sebuah hadis. Beliau tidak merasa keberatan dan beliau menyampaikan hadis kepada mereka. Nah, sekarang kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, fil hadis dalilun ala masyru'iyyatis su'al anil ilmi lil amali bihi wa nashri kama huwa da'bus salafis shalih wa man ta'assa bihim fi kulli zamanin wa makan. Berkata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu taala, di dalam hadis ini terdapat sebuah dalil, yaitu tentang disyariatkannya untuk bertanya tentang ilmu agama, ilmu syariah. Apa tujuannya bertanya? Adalah lil amali bihi wa nasyrih, adalah untuk mengamalkan ilmu tersebut yang telah diketahuinya, kemudian setelah diamalkan wa nasyrih, kemudian dia sebarkan, dia dakwahkan kepada manusia, dia beritakan, dia sampaikan kepada orang yang belum mengetahuinya. Kama huwa da'bus salafus salih, sebagaimana ini adalah kebiasaan mereka para salafus salih. Mereka bersemangat di dalam talabul ilm, mencari ilmu. Demikian pula bersemangat di dalam bertanya berkaitan masalah ilmu. Ketika mereka tidak mengetahui ilmu dari suatu perkara, mereka bertanya kepada seorang alim. Wa man ta'assa bihim fi kulli zaman. Wa man ta'assa bihim fi kulli zamanin wa makan. Dan orang-orang yang mencontoh mereka pada setiap waktu dan tempat. Mereka para ulama, para salafun shalih di setiap zaman, di setiap waktu, mereka selalu bersemangat di dalam talabatul ilm, mencari ilmu, bertanya tentang ilmu. Setelah ilmu itu dapatkan, setelah hadis mereka dapatkan, mereka amalkan ilmu tersebut. Kemudian yang kedua, mereka dakwahkan, mereka sebarkan ilmu tersebut kepada manusia. Bahkan sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Al-Hakam Al-Ansari, beliau tetap menyampaikan ilmu, tetap menyampaikan hadis meskipun ketika itu beliau sedang dalam keadaan sakitnya. Kemudian qala wa fihi dalilun ala wujubi ijabatil alim an as'alati sa'ilin in kana aliman biha liyaksibal ajral wafir wa yahruzal khairal katsir wa yaslam min uqubati kitmanil ilmi allati jaa dzikruha fi kalamil aliyil kabir. Dan di dalam hadis ini pula terdapat dalil tentang wajibnya ijabatil alim an as'alatis sa'ilin. Seorang alim wajib hukumnya bagi dia untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya kepadanya. Nah, ketika dia mengetahui ilmunya, ada orang bertanya kepadanya tentang suatu ilmu agama, hukumnya adalah wajib untuk menjawabnya. Atau di sana ada seseorang yang meminta fatwa kepadanya dalam keadaan dia memiliki kemampuan untuk berfatwa, memiliki kemampuan pengetahuan tentang pertanyaan yang sedang ditanyakan kepadanya, maka tidak boleh dia menyembunyikan ilmunya, tidak boleh dia tidak menjelaskan al-haq, kebenaran tersebut kepada orang-orang yang bertanya kepadanya. Liak sibal ajarul wafir, supaya dia bisa mendapatkan pahala yang besar dan mendapatkan kebaikan yang banyak, dan juga supaya dia terselamatkan dari hukuman menyembunyikan ilmu yang telah datang penyebutannya di dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha besar. Banyak dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatil basyirin nadhir alaihi salatu wassalam mir rabbihil latifil khabir, tentang haramnya menyembunyikan ilmu, tidak menyampaikan ilmu yang telah diketahui, karena di sana ada ancaman, sehingga hukumnya wajib untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan satu hadis, dua hadis yang telah diketahui ketika dia memiliki ilmu pengetahuan tentang perkara atau permasalahan yang sedang ditanyakan. Kemudian yang ketiga, kata beliau rahimahullah, wa fihi dalilun aydan ala fadli iyadatil marid lima yatarattab alaiha min rahmatillahi lil a'id wal muwasati lil marid wa tibi nafsih liannahu tahassala ala haqqin min huquqihi wa huwal iyadah. Dan di dalam hadis ini pula terdapat dalil juga tentang keutamaan menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit, selain itu disyariatkan di dalam agama Islam, demikian pula amalan ini memiliki banyak keutamaan. Lima yatarattab alaiha, karena dengan menjenguk orang yang sakit, itu akan mendatangkan rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menjenguk. Demikian pula wal muwasatu lil marid, ada bentuk di situ hiburan bagi orang yang sakit dan menyenangkan hatinya. Liannahu tahassala ala haqqin min huquqih, karena dia telah melakukan hak, menunaikan hak dari hak-hak saudaranya, yaitu al-iyadah. Idza ada fa'udhu, ketika saudaramu sesama muslim dia sedang sakit, maka jenguklah, itu hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Ini keutamaan yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Di antara keutamaan menjenguk orang yang sakit, itu akan mendatangkan rahmah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man ada maridun khada fir rahmah." Barang siapa yang dia menjenguk orang yang sakit, maka dia telah masuk ke dalam suatu perkara yang di situ dia bisa mendapatkan keberuntungan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah keutamaan yang besar bagi al-a'id, bagi orang yang menjenguk, dan juga keutamaan ini didapatkan bagi mereka orang-orang yang sakit yang sedang dijenguk, karena itu akan mendapatkan, akan menghibur dirinya, demikian pula akan menyenangkan hatinya. Kama annal a'ida yadhfar bi sholati malaikatillahil kirami alaih. Sebagaimana orang yang menjenguk dia akan mendapatkan keberuntungan dengan adanya sholawat dari malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia kepadanya. Dalilnya adalah an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan, tidak ada seorang pun, seorang muslim pun yang dia menjenguk saudaranya yang muslim yang lainnya yang sedang sakit di pagi hari, illa shalla alaihi sab'una alf malak hatta yumsi, melainkan naam akan bersolawat kepadanya 70 ribu malaikat sampai waktu sore. Seorang muslim menjenguk saudaranya yang sedang sakit di pagi hari, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya sebanyak 70 ribu malaikat sampai waktu sore. Demikian pula kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa in adahu asyiyatan illa shalla alaihi sab'una alf malak hatta yusbih. Dan ketika dia menjenguk saudaranya yang sedang sakit, saudaranya sesama muslim di waktu sore hari, melainkan akan bersolawat kepadanya 70 ribu malaikat sampai waktu pagi. Naam, wa kana lahu kharifun fil jannah, dan dia mendapatkan taman dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara keutamaan bagi mereka orang-orang yang mau menjenguk saudaranya sesama muslim ketika dia sedang sakit. Demikian pula wa an Tsauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Tsauban radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal muslima idza ada akhahul muslim, ketika seorang muslim dia menjenguk saudaranya sesama muslim yang sedang sakit, lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji, maka dia akan terus menerus di dalam khurfatul jannah sampai dia kembali ke rumahnya. Qila ya Rasulullah wa ma khurfatul jannah, maka ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang dimaksud dengan khurfatul jannah? Qala janaha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, khurfatul jannah ay janaha, ay buah-buah surga yang mudah untuk dipetik karena dekatnya. Orang yang berbaring bisa memetiknya, orang yang duduk bisa memetiknya, nam demikian pula orang yang berdiri bisa memetik buah-buah surga tersebut. Nam wajanal jannataini, dan buah-buah surga kata Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat sangat dekat, ay mudah untuk dipetik. Sehingga seorang yang muslim yang menjenguk saudaranya sesama muslim, dia seakan-akan selalu berada di dalam taman-taman surga sampai dia kembali ke rumahnya. Kemudian hadis yang terakhir, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ada maridan nadahu munadin minas sama tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit akan menyeru kepadanya penyeru dari langit, tibta wa taba mamsyak, sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang baik, wa taba mamsyaka, dan langkahmu sungguh baik, wa tabawwa'ta minal manzat minal jannati manzila, dan sungguh engkau telah menyiapkan di dalam surga sebuah rumah atau persinggahan. Ini hadis-hadis yang menunjukkan tentang fadlu iyadatil marid, keutamaan menjenguk orang yang sakit yang telah dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ambil satu hadis lagi, bab yang berikutnya. Qala al-Malik rahimahullahu taala, babu man shalla indal marid. Bab tentang orang yang shalla, dia melakukan salat indal marid, ayat di sisi orang yang sakit. Orang yang melakukan sholat di sisi orang yang sakit, ayat ketika dia menjenguk. Nah, akan tapi laisal muradu min hadal bab minas sunnah as-sholatu indal marid inda iadatihi. Akan tapi bukanlah yang dipahami dari bab yang dibacakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad ini, nam termasuk dari perkara sunnah salat di sisi orang yang sakit ketika menjenguknya. Bukan itu maksudnya. Bukan perkara yang sunnah, nam ketika orang menjenguk orang yang sakit disunnahkan untuk dia salat di sisi orang yang sakit. Bukan itu maksud dari bab yang dibacakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di sini. Lalu apa maksudnya? Wa innamal muradu bayanu anna sholata indal marid idza adrakat al-a'id fa innahu jaiz. Maksudnya adalah penjelasan dari muallif Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bahwasanya salat di sisi orang yang sakit ketika orang yang menjenguk tadi telah mendapati waktu salat, maka itu hukumnya adalah jaiz, ay diperbolehkan. Misalnya kita menjenguk saudara kita yang sedang sakit, nam di rumahnya, tiba-tiba azan waktu sholat duhur, asar atau yang semisalnya, maka kita diperbolehkan sholat di sisinya. Nam tidak ada larangan. Laisat ziyaratuhu bimani min an yusalliya indahu idza adrakathu shalah. Jadi kunjungan atau ziarahnya dia kepada saudaranya yang sakit tadi itu bukanlah penghalang baginya untuk dia menegakkan sholat di sisinya ketika telah tiba waktunya. Ini maksud bab yang dibacakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam hadis ini. Beliau membawakan sebuah hadis di dalam bab ini. Qala haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Sufyan an Amr an Atha, dari Atha qala ada ibnu Umar ibn Safwan. Dari Atha beliau mengatakan ada ibnu Umar ibn Safwan. Ketika itu sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menjenguk ibnu Safwan. Ibnu Safwan sedang sakit. Kemudian sahabat Abdullah ibn Umar menjenguknya. Ketika dalam kunjungan atau ziarah tersebut, fahadaratish shalah, tiba waktu sholat dalam keadaan Ibnu Umar masih berada di sisinya, di sisi Ibnu Safwan. Fasalla bihim Ibnu Umar rak'atain, maka sahabat Abdullah ibn Umar sholat bersama mereka 2 rakaat dalam keadaan apa? Beliau sedang menjenguk orang yang sakit. Ketika itu waktu sholat telah tiba. Nah, itu tidak menjadi penghalang bagi beliau untuk mengerjakan sholat wajib, sholat fardu. Beliau tetap melaksanakan sholat tersebut, menunaikan kewajibannya, dan meskipun itu dilakukan di sisi orang yang sedang sakit. Nah, sehingga ziarah tersebut tidaklah menjadi penghalang bagi orang yang menjenguk orang sakit untuk dia melaksanakan sholat, karena itu adalah suatu kewajiban. Wa qala inna safrun. Dan ketika itu, nam sahabat Abdullah ibn Umar yang mengimami mereka, beliau mengatakan inna safrun, sesungguhnya kita sedang safar, sehingga beliau sholatnya berapa? Hanya dua rakaat. Beliau melaksanakan sholat mengimami mereka 2 rakaat. Sehingga diambil faedah dari kalimat ini oleh mereka para ulama. Naam yushra' ayyakulahul imam al-musafir iza arafa anna wara'ahu minal musallin manhum min ahlil iqamah tanbihan lahu la nisyana. Naam, disyariatkan untuk mengucapkan ucapan yang demikian, inna safrun. Sebelum imami, seorang imam yang musafir, dia disunahkan, disyariatkan untuk mengucapkan, sesungguhnya kami sedang safar. Naam, nanti sholatnya 2 rakaat. Ketika dia mengetahui di belakangnya, naam, makmum yang ada di belakangnya, yang mau berjamaah dengan dirinya, min ahlil iqamah. Ada orang-orang yang mukim, yang tidak ikut safar, tidak sedang safar. Naam, orang yang mukim, tentu dia harus menyempurnakan sholat 4 rakaat. Naam, sedangkan imamnya adalah 2 rakaat. Sebagai apa? Tanbihan lahum, sebagai bentuk peringatan bagi mereka. Naam, ketika nanti imamnya tasyahud akhir dan salam, itu adalah hendaknya para makmum menyempurnakan sholat mereka 4 rakaat, la nisyanan, bukan karena imamnya lupa. Naam, sehingga perlu dijelaskan di awal supaya nanti makmumnya yang mereka adalah ahlul iqamah, orang-orang yang mukim yang tidak safar, mereka tidak mengira bahwanya imamnya lupa sehingga dia sholat 2 rakaat. Sehingga disyaratkan untuk seorang imam yang musafir ketika dia mau mengimami menjelaskan kepada para makmumnya. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Zaid rahimahullahu ta'ala menjelaskan hadis ini, dalla hadzal atharu ala ihtimamis salaf bi fariidhatish shalah wal hirsi ala iqamatiha jama'atan fil hadari was safar. Athar ini yaitu asarnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, menunjukkan kepada kita semua tentang ihtimamus salaf. Naam, perhatiannya mereka para salafun salih radhiyallahu ta'ala anhum, dari kalangan para sahabat. Naam, perhatiannya mereka tentang dengan fariidhatus shalah, dengan kewajiban salat, salat 5 waktu. Wal hirs ala iqamatiha jama'atan fil hadari was safar, dan mereka semua bersemangat, para salafun salih, untuk menegakkan salat fardu tersebut secara berjamaah, baik ketika dalam keadaan mukim atau ketika dalam keadaan safar. Naam, yang mana ketika itu sahabat Abdullah bin Umar, beliau sedang safar menjenguk salah seorang teman beliau yang sedang sakit. Ketika waktu sholat, beliau segera melakukan tepat pada waktunya. Naam, dan ini tidak menghalangi, namanya az-ziarah, menjenguk orang yang sakit, ini tidak menghalangi seseorang untuk melakukan sholat. Qala wa hadzal atharu muttafaqun ma'an nususish sharihah minal kitabi wa sunnatil waridah fi sya'nil muhafadati ala sholatil jamaah. Dan athar ini muttafaq, itu sesuai dengan nas-nas atau dalil-dalil yang sharih, yang jelas, baik dari Al-Quran dan Sunnah, yang terdapat tentang, naam, yang menjelaskan tentang sya'nil muhafadah, pentingnya menjaga sholat jamaah, wa in kanal qawmu fis safar, meskipun suatu kaum itu keadaannya dalam keadaan safar. Naam, harus dijaga sholat tersebut, tidak boleh dia ditinggalkan. Naam, tidak boleh dia lakukan ketika telah lewat waktunya. Kama dalla ala ma dallat alaihin nusus al-mubayyinatu li sholatil musafirin min haitsul qasri wal jam'i wa nahwihima. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil yang menjelaskan tentang hukum sholatnya bagi musafir, orang yang berpergian, baik dari sisi hukum mengqasarnya, naam, diringkas yang tadinya 4 rakaat jadi berapa? 2 rakaat, dan hukum tentang menjamak sholat yang boleh dijamak, yaitu dari duhur dan asar, demikian pula maghrib dan isya wa nahwihima dan yang semisalnya. Ini semua dijelaskan di dalam syariat Islam, menunjukkan tentang apa pentingnya untuk seorang muslim itu menegakkan sholat sesuai yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, sesungguhnya waktu sholat alal mu'minin, bagi kaum mu'minin seluruhnya, itu sudah ada kitaban mawquta, waktu yang telah ditetapkan. Ketika dia mukim, dia lakukan sesuai dengan waktunya. Ketika dia safar, boleh dia jamak. Naam, baik itu jamak takdim, dia dahulukan sholatnya, atau jamak takhir, dia jamak di akhir waktu dari dua sholat yang boleh untuk dijamak. Kemudian terakhir kata beliau rahimahullah, wa fihi dalilun ala istihbabi iyadatil marid wa annaha haqqun lil muslimi 'alal muslim wa qad taqaddama bayanu ma yatarattab 'alaiha minal masalih ad-diniyah wal ijtimaiyah. Dan di dalam matsar ini pula terdapat dalil tentang sunnahnya mengunjungi orang yang sakit. Naam, hukumnya adalah sunnah, tapi sunnah ini memiliki banyak keutamaan sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wa annaha haqqun lil muslimi 'alal muslim, dan bahwasanya hal tersebut merupakan hak, naam, atas seorang muslim bagi seorang muslim yang lainnya, dan telah lewat penjelasannya dari apa yang bisa didapatkan kebaikan baik dari sisi dunia maupun dari sisi al-ijtima'iyah ay kemasyarakatan. Nah, ini yang berkaitan dengan hukum menjenguk orang yang sakit, keutamaannya, dan sholat di sisi orang yang sakit. Dan masih ada yang bab yang berkaitan dengan menjenguk orang yang sakit, insya Allah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan dari sini. Wallahu ta'ala alamissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.